Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahdiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mukminin mukminat hafizakumullah. Ustaz Muhammad bin Utsman dan Ustaz Rahman Baraja. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dan saya bersilaturahim, satu kehormatan kemuliaan untuk saya bersilaturahim dengan semua Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah kita diberi Allah kesempatan untuk duduk di sebuah majelis ilmu yang para ulama mengatakan majelis ilmu seperti ini lebih mulia daripada amal sunnah. Amal sunnah, dan ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka kita syukuri bahwa kita duduk dengan keikhlasan, maka akan tercatat sebagai sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbagian rahmati Allah, malam hari ini saya ingin meringkaskan buat Bapak Ibu sekalian supaya ada gambaran global, walaupun dia global, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Selesainya sampai besok subuh nih kalau saya. Gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu baca Rohikul Maktum, itu salah satu buku Sirah Nabawiyah yang ringkas tapi lengkap. Itu kalau versi terjemahannya, kalau versi Arabnya lebih sedikit, kalau versi terjemahannya sekitar 500 halaman. Nah, 500 halaman nanti saya singkat jadi 1 jam setengah. Gak tahu gimana juga, gak tahu saya ngomongnya sih kan. Supaya kita dapat gambaran, karena selama ini kita tidak pernah utuh memandang Rasul itu. Sepotong-sepotong, Pak. Jadi kayak puzzle. Kisah di sini gak tahu di mana rangkaiannya. Begitu ditaruh itu gak jelas nih gambarnya, kayak apa nih gambarnya. Jadi kisah Rasul tak pernah utuh di wajah kita. Karena memang kita tidak ada kurikulum Sirah Nabawiyah waktu sekolah. Itu sangat disayangkan. Ada sekali ada kurikulum Sirah Nabawiyah gak selesai. Sekali belajar keruh ilmunya. Apalagi kalau sudah belajar sahabat, keruh sekali. Negeri ini memang perlu perbaikan luar biasa. Nah, jadi awal saya ingin sampaikan bahwa sepertiga Al-Quran itu kisah isinya, Pak. Sepertiga Quran isinya kisah. Kisah umat terdahulu, sejarah. Tiba-tiba hari ini sejarah itu menjadi kurikulum yang diabaikan di sekolah-sekolah kita. Dianggap gak penting, dianggap gak menarik. Memang salah juga gurunya, Pak. Menyampaikan sejarah itu hanya tumpukan peristiwa, tahun, dan nama orang. Begitu ujian muridnya udah takut duluan, kan? Karena suruh ngapal nama, tahun, peristiwa apa, terjadi kapan, siapa saja tokoh. Orang malas ngapal. Padahal kisah itu makna utamanya bukan itu. Makna utamanya adalah apa yang disampaikan di akhir surat Yusuf. Akhir surat Yusuf itu kan surat yang menarik. Surat Yusuf itu mengawali kisah, mengawali surat Yusuf Allah berfirman. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu kisah terbaik. Ini sudah firman. Kisah terbaik yang ada dalam Qur'an ini. Jadi seluruh kisah Qur'an ini kisah terbaik. Nah, karena dia ada dalam surat Yusuf, maka spesial tentang surat Yusuf ini. Maka itu surat Yusuf itu surat yang secara kisah sangat spesial. Kita tahu, Pak. Dan utuh dari awal sampai akhir tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di akhir surat Yusuf, ayat 111 itu akhir surat Yusuf, Allah berfirman, "Wa kana fi qasasihim 'ibrah li ulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Ibrah li ulil albab, untuk mereka yang mau berpikir. Memang cerita kisah itu kalau enggak direnungi, Pak, itu jadi dongeng. Sejarah itu jadi dongeng. Padahal Quran menolak disebut sebagai asatirul awalin. Bedakan. Orang-orang jahiliyah, musuh-musuh Islam itu menyebut Quran sebagai asatirul awalin. Asatirul awalin itu artinya adalah dongeng orang-orang terdahulu. Karena memang sepertiga isinya kisah. Tapi Quran tidak mau disebut asatirul awalin. Kenapa? Karena beda. Dongeng dengan kisah itu beda, Pak. Makanya kalau sama anak jangan dongeng. Berkisah. Beda. Allah menyebut qasas. Laqad kana fi qasasihim. Kisah. Dan ada surat Al-Qasas. Tapi enggak ada surat Al-Usturah. Atau Asatir. Enggak ada. Karena Quran bukan dongeng. Nah kalau bedanya apa? Bedanya kalau kisah itu terjadi betul peristiwanya dalam sejarah. Kalau dongeng ya kancil nyolong timun itu dongeng gitu. Apa tuh? Bawang merah, bawang putih, dongeng, ya kan? Kalau di sini nggak tahu dongeng apa lagi, kan? Ya, ya Gunung Kelut meletus, ya dongengnya juga ada, legendanya itu. Bukan itu, dan itu tidak ada dalam Islam. Quran tidak suka disebut sebagai asatirul awalin. Tapi kalau kisah, itu Quran sepertiga isinya kisah. Bisa dibayangkan artinya, Quran ini, kan Quran ini fungsinya adalah membangun generasi saat itu. Dan kemudian menghapus kejahilian yang merata di seluruh penjuru bumi sampai menjadi Islam. Artinya pendidikan generasi dalam Islam itu ternyata sepertiganya pakai kisah, Pak. Karena tadi fungsinya adalah ibrah li ulil albab. Makanya harus dipikirkan, direnungi, dipikirkan baru jadi ibrah. Maka na haditha yuftara. Ini bukan hal yang diada-ada. Hal yang diada-ada itu tadi. Mana ada kancil nyolong timun, berantem sama Pak Tani. Itu diada-ada namanya, Pak. Makanya kenapa KPK marah-marah. Gara-gara kisah kancil nyolong timun. Kemudian korupsi menyebar di negeri ini. Karena sebelum tidur diceritain tentang kancil nyolong timun, Pak. Iya. Akhirnya yang tertanam di kepala anak-anak kita. Yang cerdik itu si kancil, si maling itu. Yang nasibnya buruk selalu petani. Maka di negeri ini petani gak pernah makmur, Pak. Iya, dong. Coba kisah itu dahsyat, Pak. Coba bayangkan, kita masih terbayang kisah waktu kita di usia kecil. Alangkah dahsyatnya kalau yang masuk adalah kisah Rasulullah. Kalau yang masuk adalah sejarah-sejarah Islam, kebesaran Islam itu. Nah jadi, makan haditha yuftara. Quran ini termasuk di dalamnya adalah kisah itu bukan hal yang diada-ada. Betul terjadi. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi ini fungsinya adalah untuk membenarkan, mengimani apa yang telah lalu. Wa tafsila kulli syai', menjelaskan detail segala sesuatu. Termasuk kisah itu bisa menjelaskan detail segala sesuatu. Begini, Pak, saya sampaikan. Menjelaskan detail segala sesuatu, contohnya, umpamanya Anda mau menjelaskan apa, itu kalau dijelaskannya pakai kisah, itu enak, Pak. Anda mau negur orang, itu kalau negur pakai kisah, enak, Pak. Karena halus, kisah itu halus. Saya gini, umpamanya saya mau menegur teman saya. Teman saya ini umpamanya apa ya, beliau punya kebiasaan tidak baik. Saya bilang, ya sini, saya nasihati, duduk sini. Antum ini begini, begini, begini. Tidak semua orang bisa terima. Tapi kalau pakai kisah lain ceritanya. Saya cerita sesuatu. Dulu, tahun sekian di negeri Andalus pernah terjadi begini. Gini, gini, gini kisahnya. Lihat, tidak bagus ternyata itu. Karena itu begini, dan enak, Pak. Ya. Tinggal kalau mau dikata kunci terakhir, kita tinggal bilang, kisah ini saya hadiahkan untuk antum. Nikmat, Pak. Dan harus sampai pada tingkat itu. Orang tua, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apa masyarakat ini, itu subhanallah. Allah sampaikan, kisah itu lembut sekali. Masuk ke orang itu, bahkan kalau mau negur dengan cara yang paling lembut. Dan itulah kenapa Quran, wa tafsila kulli syai, menjelaskan segala sesuatu dengan detail. Wahuda wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Huda, petunjuk. Kita dapatkan di Quran petunjuk. Kalau kisah itu sepertiga Quran, ada petunjuk di sana. Ini bukan sesuatu yang terjadi terus lewat begitu. Kisah bukan masa lalu yang tidak terulang. rahmat, sebagai rahmat. Saya kasih contoh, Bang. Kalau kita membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini usianya masih muda-muda, yang tua yang mana nggak ada, muda semua gitu kan? Ya. Bersyukur, Pak. Masih muda-muda sudah dapat hidayah, mau duduk mendengarkan ilmu, masya Allah, ya, luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semuanya usia muda, Pak. Ada yang sudah 60 tahun lebih baru kenal Islam, baru kenal Islam, Pak. Bersyukur kita, ya kan? Termasuk Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat sudah tua, ya kan, usia sudah tua, kakinya pincang, ya, kemudian masuk Islam belakangan, anak-anaknya masuk Islam lebih dulu, direkayasa oleh anak-anaknya bagaimana hidayah bisa sampai ke bapaknya, dan alhamdulillah masuk Islam gitu. Begitu diumumkan perang Uhud, maka Amr bin Jamuh minta izin kepada Nabi SAW untuk jihad. Anak-anaknya bilang, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua, kakinya pun pincang, apakah tidak diizinkan kalau beliau tidak ikut perang? Kata Nabi, diizinkan. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal maridi haraju, dan seterusnya, bahwa memang ada keringanan orang yang cacat, apalagi sudah tua, kan, nggak apa-apa. Tapi Amr bin Jamuh bilang ke anak-anaknya, dibilang, biarkan ayahmu ikut perang, ya kan, kamu kan muda-muda, ya kan, bapak ini sudah tua. Ya, Islam terlambat pula, ya kan? Masuk Islam terlambat sudah. Akhirnya beliau di Uhud teriak-teriak gitu, Pak. Di Uhud teriak-teriak, dia bilang, "Saya cium aroma surga dari balik Uhud. Inni uridu an ato'al jannah bi'arji hadza." Saya ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Makanya kalau sudah tua, terlambat baru kenal Islam, memang cara termudah untuk masuk surga itu syahid, Pak. Ya. Oh, sudah kelamaan dosanya. Tapi harus betul kalau jihad. Jihad di tempatnya, bukan enggak sembarangan. Tapi maksud saya, kita belajar itu, kita terasa, ya Allah, rahmat Allah buat kita. Huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ini rahmat orang beriman. Kita punya masalah apa, tanya di sejarah ada solusinya, Pak. Bahkan bangsa besar ini yang sedang sakit nih, saya boleh katakan, kalau boleh izinkan itu saya katakan, ada solusinya dalam sejarah, ada, Pak. Karena sejarah itu adalah, apalagi sejarah Rasulullah SAW, itu adalah aplikasi Quran dan hadis Nabi, betul ya? Kalau ini Quran, ini hadis Nabi, kalau mau tahu bagaimana cara menerapkannya, tanya di sejarah Rasul, begitu cara Rasul menerapkan. Saya kasih contoh. Semalam kita bahas, Pak Abdurrahman, ya, di Al-Irsyad. Ketika Allah berfirman, di surat An-Naba 2 ayat berturut-turut, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam sebagai pakaian, selimut, kalian istirahat malam hari, kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Itu konsep Qur'ani, cuma detailnya kayak apa, tanya sama Rasul. Yang dimaksud malam istirahat, bagaimana istirahatnya, kapan istirahatnya, ketika siang jadi tempat mencari kehidupan, apa urutannya kalau hidup kehidupan Nabi SAW. Detailnya, makanya Sirah Nabawiyah itu adalah aplikasi dari Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah mengapa ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, kita tahu semua jawabannya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Jadi kalau mau tahu Quran, jalannya Rasul itu. Maka pas, harus lengkap dipelajari. Itulah mengapa dulu cucu-cucu sahabat Nabi, itu mereka mengatakan, kunna nu'allam maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Kami diajari perang-perang Nabi seperti kami diajari surat dalam Quran. Sejajar, Pak. Nah, masalahnya itu tadi, di kita ini kurikulumnya enggak ada. Enggak pernah lengkap, enggak pernah utuh. Maka mari kita izinkan saya malam ini, saya ringkaskan, Pak. Ringkas ini, namanya meringkas itu ya, ya gak akan senang sempurna, namanya ringkasan, ya kan. Buku 500 halaman saya ringkas 1 jam saja, mudah-mudahan ini. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Setidaknya nanti kita akan memiliki gambaran. Dan satu lagi sebelum saya sampaikan, saya mulai. Yaitu, ketika berbicara tentang sejarah, itu memang terjadinya di masa lalu, Pak. Tetapi dia bukan masa lalu yang tidak berulang. Saya kasih langsung contoh dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW begitu mendapatkan kabar di perang Badar, karena beliau di Badar, kita sampaikan, ya Rasulullah, Abu Jahal mati. Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasul dan Islam mati di perang Badar. Begitu Rasul mendengarkan kabar, apa kalimat beliau? Allahu Akbar. Hada Fir'aun hadihil ummah. Kata Nabi, Allahu Akbar. Itu orang tuh Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada zaman siapa? Nabi Musa. Tapi ternyata zaman Nabi juga ada Fir'aun. Lihat. Ya, artinya sejarah itu memang terjadi di masa lalu. Tapi berulang dia. Saya kasih contoh yang lain. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 8 Hijriah terjadi peristiwa besar Fathu Makkah. Nabi berhasil masuk ke kota Makkah dengan 10.000 sahabatnya, kemudian membuka kota Makkah, membersihkan Makkah dari kemusyrikan, menghantarkan hidayah bagi masyarakat Makkah dan sekitarnya. Di saat itu kemudian Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi naik ke pintu Ka'bah itu, kemudian pembesar-pembesar Quraisy pada berdiri di sana dengan ketakutan, karena mereka membayangkan. Terbayang masa lalu mereka, dulu mereka jahatnya luar biasa sama Rasul. Nabi SAW nanya, "Mata dhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian mau saya apain kalian? Jadi orang udah ketakutan digituin pula, Pak, itu tambah takut itu. Orang udah gemeter, Pak, mereka udah, mati kita nih, udah mati kita nih kalau begini. Bisa dihukum mati. Karena memang Nabi sudah mengumumkan nama-nama orang tertentu yang dihukum mati. Dan Imam Ibnu Hajar mengumpulkannya sampai sekian belas nama. Dalam Fathul Bari beliau mengumpulkan sekian belas nama. Itu jelas dinyampaikan oleh Nabi, dimanapun kalian jumpai nama-nama ini. Bahkan mereka bergelantungan di sitar Ka'bah, bunuh mereka. Itu penjahat-penjahat perang. Ketika pembesar-pembesar yang tidak disebut namanya dikumpulin sama Nabi. Nabi tanya, kira yang mana? Menurut kalian mau saya apain kalian? Ya kan? Gemeter, Pak. Mereka bilang, Akhun Karim, Ibnu Akhin Karim. Kalian kan, kamu kan saudara kami yang baik, anaknya saudara kami yang baik. Itu bahasanya orang kalah, Pak. Nabi Nabi SAW mengatakan, idhabu, fa antumutulako. Kalian pergi semua. Silahkan kalian pergi, kalian semua saya bebaskan. Kalian semua saya maafkan. Hari ini, kata Nabi, saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada lagi kesalahan kalian pada saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Lihat. Nabi SAW mengambil kisah Yusuf. Kisahnya sudah terjadi masa lalu. Dan Yusuf dengan saudaranya. Betul, kita tahu kisahnya. Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Subhanallah, gara-gara Yusuf dibuang ke sumur itu. Yusuf jadi budak. Hidup Yusuf di penjara. Yusuf sengsara hidupnya. Tapi ambillah positifnya. Kalau tidak dibuang ke sumur, Yusuf enggak jadi pemimpin di Mesir. Ya, selalu ada kebaikan di balik semua kisah musibah itu. Orang beriman, orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahkan musibah sekalipun. Tapi intinya bahwa Yusuf ya dijahati, berpisah lama dengan ayahnya. Tapi kemudian Yusuf mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Kalimat yang sama persis dipakai oleh Nabi untuk memaafkan saudara-saudaranya dari kalangan Quraisy. Jadi sejarah itu hidup. Hidup. Kalau mau cari konsep, mau tanya, antum punya masalah apapun, tanya di sejarah, ada solusinya. Ada solusinya. Belajarlah sejarah Islam sampai antum bisa mencarikan solusi dari semua masalah yang sedang terjadi. Itu baru ahli sejarah Islam namanya. Sejarah itu ilmu gampang, Pak. Kalau ilmu hadis, saya jurusannya hadis. Kalau hadis itu ilmunya susah. Memang susah ilmunya. Betul, Pak. Belajar Quran dengan semua ilmunya, dengan kiroatnya, tafsirnya juga susah. Kalau sejarah gampang. Oh, kisah, Pak. Enak ya. Nah, tuh baca pun gampang pahamnya. Gampang pahamnya. Kalau hadis ilmu jarh ta'dil, lo gak paham. Itu harus orang hadis yang bisa memahami. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW berapa usianya? 63 itu kalau saya bagi dua, hanya ada dua pembagian. Di sebelah 0 sampai 40 tahun itu sebelum kenabian. 40 sampai 63 itu usia kenabian. Hanya kalau saya bagi dua gitu. 0 sampai 40 saya sebut sebagai usia persiapan. Allah sedang menyiapkan calon nabinya. Allah sedang menyiapkan manusia terbaik. Allah sedang menyiapkan pembawa risalah terakhir yang tidak ada lagi risalah setelahnya, yang otomatis risalahnya harus hidup sampai akhir zaman nanti. Itu persiapan orangnya pasti enggak gampang. Mudahnya begini, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya jadi arsitek, jadi dokter, jadi apa? Bapak Ibu sudah punya rencana dari sekarang. Tuh anak pada usianya masih SMP. Apa yang Anda lakukan? Anda mulai menyiapkan, bukan? Padahal cuma jadi arsitek, cuma jadi dokter. Ini mau jadi nabi, Pak. Nabi. Tugas termulia, tugas terberat. Maka persiapannya enggak sederhana. 0 sampai 40. Panjang mana? Usia persiapan sama usia tugas. Makanya tolong yang sabar kalau sedang menyiapkan. Usia persiapan kadang panjang. 0 sampai 40. 40 banding 23. Separuh. Jadi tolong yang sabar. Sabar. Menyiapkan generasi. Sabar. Menyiapkan diri. Gitu. Nggak usah buru-buru. Metik hasil itu nanti saja. Ya kan? Ada usia persiapan yang itu. Nah, yang 23 tahun saya bagi dua lagi. Usia persiapan itu, usia kenabian itu, saya bagi dua lagi. Yang disebut oleh para ulama sebagai fase Mekah dan fase Madinah. Kenapa dibedakan? Karena beda. Karena beda. Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dan para ulama sudah mengatakan, sangat berbeda karakternya antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Beda sekali. Kenapa? Karena memang urutannya begitu, Pak. Ada urutannya. Kita ini aja kan yang belajar enggak pakai kurikulum. Asal ngaji bagus, Pak, daripada enggak. Itu bahasa kita, makanya enggak maju-maju kita. Kalau dalam Islam, ngaji itu ada kurikulum, Pak. Ada kurikulumnya ngaji itu. Quran, urutan Quran berdasarkan urutan turun, itulah kurikulumnya. Apa dulu itu ada kurikulumnya. Ada satu buku bagus, judulnya Kaifa Yubarmijul Quran Lahaya. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Penulisnya seorang dokter, Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili. Itu beliau bilang, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Bukan urutan mushaf. Kalau ada urutan mushaf kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, tafsir seperti biasa. Ini tidak. Beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun. Berarti apa yang pertama? Al-Alaq. Begitu seterusnya. Terus sampai akhir. Beliau bilang, ternyata mengagumkan. Bahwa ternyata Quran itu memang kurikulum yang sangat berurutan. Karena kata beliau, ternyata Quran itu kalau dibagi besar dibagi tiga. Ada tiga bagian. Bagian pertama, isinya fokus pada islah al-fard. Perbaikan diri dulu. Setiap diri diperbaiki dulu. Jadi ayat-ayat yang turun di awal itu adalah ayat-ayat yang memperbaiki individu, pribadi-pribadi muslim. Selesai itu baik, baru islah al-mujtama. Perbaikan masyarakat. Begitu individunya sudah bagus, kalau ngumpul kan harus ada aturan bermasyarakat. Itu di situ. Ayat-ayatnya turun tentang aturan-aturan bermasyarakat. Baru yang ketiga, islah ad-daulah. Memperbaiki negara, sistem. Melihat beras, makanya dari itu. Orang asal belum beres individu, terus tiba-tiba bicara perbaikan negara. Error, Pak. Pasti error, karena ada urutan yang tidak dilalui. Jadi subhanallah, ini Quran itu konsep yang sudah utuh, selesai. Al-yawma al-kmaltu lakum dinakum. Cukup sudah, sempurna agama ini, enggak perlu tambahan. Maka ada pembagian Mekah dan Madinah, dan itu memang urutan. Dan karakter ayat dan surat yang turun di Mekah Madinah sangat berbeda. Baik, kalau begitu ada 40 tahun persiapan, ada 13 tahun Nabi di Mekah, ada 10 tahun Nabi di Madinah. 13 dan 10 yang 23 itu berarti Nabi lebih panjang berdakwah di Mekah daripada di Madinah, 13 banding 10. Tetapi, Bapak Ibu kalau membaca buku-buku Sirah Nabawiyah, apapun buku yang Bapak Ibu baca, kisah tentang peristiwa-peristiwa di Mekah dengan di Madinah, lebih panjang kisah di Madinah. Harusnya kan tidak, Pak. Harusnya kan lebih panjang di Mekah dong. 13 tahun banding 10 tahun kan harusnya. Mengapa? Itu menarik. Mengapa? Karena memang tadi, Pak, 13 tahun itu adalah usia di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyiapkan para sahabatnya. Lagi bikin pondasi, Pak. Kalau buat pondasi itu enggak usah banyak ngomong, ya kan? Buat pondasi kok udah keluar-keluar enggak karu-karuan, ibarat pohon masih tunas, Pak. Dan itu Allah firmankan di akhir surat Al-Fath tentang perumpamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, Muhammadur Rasulullah. Betul ya? Walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar rahama bainahum tarahum ruk'an sujud dan seterusnya sampai dalam perumpamaan dalam Injil kanzara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Jadi membangun umat itu kalau diibaratkan di akhir surat Al-Fath itu yang tercatat dalam Injil seperti nanam pohon. Nanam pohon, Pak. Tanam pohon begitu tumbuh tunas. Tunas akan terus tumbuh tinggi, besar, kokoh sekali. Pohon, kalau sudah begitu, yu'jibu zurra', mengagumkan penanamnya. Yang nanam kagum, Pak. Masya Allah, pohon mangga saya. Ini saya tanam 3 tahun lalu, Pak. Masya Allah, ya. Senang, Pak. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar, tapi resikonya orang kafir marah. Subhanallah, itu konsep dalam Islam. Itu konsep. Jadi kalau, lihat Bapak Ibu, namanya tunas. Kalau pohon itu baru tumbuh tunas. Tidak boleh orang teriak-teriak, oh tunas itu. Biasa aja kan. Apalagi Anda dengan angkuhnya si tunas itu. Ya kan? Dengan angkuhnya si tunas. Padahal tunas itu, Pak. Kalau lewat ayam saja itu habis tuh tunas itu. Begitu dipatok, tuk gitu. Habis. Untuk nunggu tumbuh lagi, berapa lama lagi? Ya. Maka dari itulah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau mengatakan, saya orang yang ke-40. Tapi para ulama mengatakan Umar salah. Kenapa salah? Karena begitu dihitung lebih dari itu. Mengapa kok Umar sampai salah? Karena saat itu banyak orang yang masuk Islam tapi menyembunyikan identitasnya. Baru terungkap belakangan. Karena memang itu masa-masa awal. Masa-masa awal tuh. Masa-masa awal tuh gak usah banyak bicara. Bangun. Buatkan pondasi dan seterusnya. Konsep nubuah. Sehingga di dalam Sirah Nabawiyah, kisah tentang Mekah tidak banyak. Tidak sebanyak kisah di Madinah. Tapi kalau sudah bersabar kita 13 tahun membangun pondasi itu, nanti konsep 10 tahun di Mekah, di Madinah, 10 tahun di Madinah yang isinya adalah tentang negara, tentang hubungan luar negeri, tentang hukum, tentang aturan, itu sudah sangat mudah. Kita mau bicara penerapan syariat di situ tempatnya. Kita mau bicara tentang pasar Islami di situ tempatnya. Makanya lihat hari ini, mohon maaf, lihat hari ini. Ketika sah-sah saja, silakan orang punya semangat bagus berislam, ayo didorong. Cuma ini sekedar catatan, kenapa kalau kita melewati urutan itu hasil tidak maksimal. Mohon maaf buat teman-teman yang ada di perekonomian syariah. Lihat Pak, perekonomian contohnya perbankan syariah, asuransi syariah, segala macam. Menurut saya secara pribadi semakin tidak menarik. Mohon maaf sekali lagi. Umpamanya saya contoh, ada kredit card syariah. Di mana syariahnya? Ngutang sistemik itu di mana syariahnya? Tunjukkan Pak. Ini bukan masalah aturan sistemnya. Berhutang dijadikan sistem, itu di mana syariahnya? Oh, Nabi mendorong kita untuk cash, ya dan biadin. Ngutang itu boleh dalam Islam, tapi tidak jadikan sistem. Bahkan Nabi gak mau nyolati orang yang punya hutang. Cukup untung Nabi gak hidup hari ini. Kalau hidup hari ini gak ada yang disolati Nabi kita, Pak. Karena dibuat sistemik berhutang. Di mana ada aturan ada hutang sistemik terus syariah itu di mana syariahnya? Ini baru satu. Belum lagi memang yang memang tidak berminat mudharabah bermainan saja. Mohon maaf nih, sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa? Aslinya memang kita belum punya pondasi 13 tahun itu di Mekah itu. Begitu kita memasuki perekonomian syariah, tidak siap sebenarnya. 40 tahun yang pertama, kita bicara 40 tahun yang pertama. Sebelum bicara 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan tugas yang sangat besar. Karena tugasnya sepenuh bumi. Tugasnya sebumi ini. Bukan Mekah, juga bukan Madinah, juga bukan Jazirah Arab. Sebumi tugasnya. Makanya tidak ada orang beriman yang berpikir kerdil, itu enggak ada. Kalau kita hidup dengan Quran, enggak ada Pak orang yang berpikir kerdil itu. Karena kita biasa berpikirnya tidak dengan Quran. Akhirnya kita terkungkung oleh banyak hal. Baik, Bapak Ibn Rahmatullahi Allah. 40 tahun awal persiapan itu berarti begini. Semua peristiwa yang terjadi di usia 0 sampai 40 tahun bisa dimaknai sebagai usia Allah sedang menyiapkan orang terbaik. Allah sedang menyiapkan calon nabinya, Imamul Anbiya wal Mursalin. 0 sampai 40. Kalau di Sirah Nabawi ya, 0-40 itu pembagiannya di Sirah itu hanya 0 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 8, 8 ada peristiwa di usia 12, ada peristiwa lagi usia 15, 20, 25, 35, dan 40. Itu usia ini dalam Sirah Nabawi. Saya kisahkan ringkas. Kisahkan ringkas tentang apa yang di sana terjadi. Di 0 sampai 5 itu ada beberapa momentum-momentum. Dan ini manfaat besar buat kita, terutama yang masih punya anak atau cucu di usia itu. Jadi setiap saya menyebut usia, bayangkan siapa kita di usia berapa atau anak kita atau cucu kita. Ini cara melahirkan orang besar. Cara melahirkan orang-orang besar. 0 sampai 5 tahun tuh ketika Rasulullah SAW beliau di usia 0 sampai 5 itu beliau lebih banyak dibesarkan justru di kampungnya orang lain. Di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Kenapa? Ibunya masih ada. Aminah masih ada. Kakeknya masih ada. Paman-pamannya masih banyak. Kenapa juga harus dipindahkan ke Bani Sa'ad? Jauh. Disebutkan bahwa Muhammad SAW itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah itu usianya baru seminggu. Anak seminggu. Dibawa dari Mekah ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 kilo. Dari mana ke mana itu, Pak? Surabaya Nganjuk. Subhanallah, Pak. Surabaya Nganjuk. Ya. Jauh, Pak. Anak usia bayi merah tuh. Tapi begini, ini pelajaran mahal, subhanallah. Mahal, Pak. Ini usia emas, usia 5 tahun ke bawah itu. Salah membuat pondasinya masalah nanti, Pak. Di kemudian harinya akan masalah. Maka sejak awal, sehingga para ulama mengatakan bahwa usia 0 sampai 5 itu usia di mana Allah sedang mengkarantina nabinya, calon nabinya, mengkarantina calon nabinya. Dijauhkan dari kota dengan semua permasalahan moral, permasalahan yang rusak, jahiliyah yang sangat parah di kota besar. Mekah kota besar, Pak. Kalau Bani Sa'ad itu kampung, sampai sekarang juga masih sepi. Sampai sekarang itu Bani Sa'ad masih enggak banyak ditinggali orang. Dan Bani Sa'ad tempat yang sangat layak dari segala sisi. Termasuk kesehatan. Bani Sa'ad itu begini cuacanya. Sejuk gini. Memang gurunnya gurun batu pasir, tapi sejuk. Kesehatan oke, betul kan? Ya kan? Apalagi kalau kayak saya, Pak, tinggal di Jakarta, wah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun polusinya. Kota yang tidak layak huni. Karena sudah sangat tidak sehat. Belum lagi yang lain. Kejahatan, kerusakan, kejahiliahan di usia di kota-kota besar. Ya, saat itu jauh lebih rusak. Kerusakan bahasa. Bahasa itu termasuk yang dianalisa oleh para ulama. Kerusakan bahasa itu kalau di Arab itu di kota bahasa lebih rusak dibandingkan di desa, di kampung. Jadi secara kaidah secara kaidah itu, kaidah-kaidah grammar-grammar Arab itu masih lebih orisinil, lebih asli di kampung-kampung. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa begitu kan, tapi kalau di Arab itu begitu. Di daerah-daerah itu lebih orisinal ini bahasa Arabnya itu, lebih fusha. Nah, kenapa sampai begitu? Sampai bahasa, Pak. Sampai bahasa, keterampilan fisik, cekatan, segala macam. Jadi ini semua diperlukan. Umpamanya saya kasih contoh, Pak. Dua poin saja, bahasa dan kesehatan fisik. Saya kasih contoh aja, Pak. Bicara bahasa, tidak ada, Pak, pemangku peradaban ini kecuali mereka yang memang punya bahasa baik. Mereka kuasai bahasa-bahasa. Bahkan Quran mengajarkan bahwa arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Maka Nabi Musa ketika mau menghadap ke Fir'aun, diperintahkan mendakwahi. Apa permintaannya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al wazira min ahli Haruna akhi. Dan seterusnya. Jadi salah satu yang diminta adalah, ya Allah hilangkan ini. Ikatan-ikatan yang mengikat lisan saya, susah bicara saya. Dan maka saya minta Harun temani saya. Saudara saya ini. Karena penting, Pak. Lisan kaumnya. Lisan kaumnya. Jadi kalau orang Jawa harus bisa bahasa Jawa, Pak. Dengan baik. Itu modal semua Rasul. Lisan kaumnya. Nah, setelah itu pelajarilah bahasa peradaban. Bermacam-macam. Mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Perancis, Cina, itu bahasa peradaban. Kalau ke depan ini bahasa peradabannya bahasa Quran pasti. Bahasa Quran. Karena ketika seseorang, orang secerdas apapun, sehebat apapun, dia gak bisa bicara, menyampaikan dengan baik. Gak sampai itu risalah. Dia perlu orang, tadi, dia punya kemampuan yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang diri beliau, mengatakan, inni utitu jawami'al kalim. Aku oleh Allah dianugerahi jawami' kalim. Jawami' kalim itu artinya adalah beliau berbicara dengan lisan yang singkat, sederhana kalimatnya, tapi itu maknanya dalam dan luas. Itu jawami' kalim. Gini, Pak, kan ada orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu itu muter-muter gak nyampe-nyampe. Itu bukan jawami' kalim namanya, itu... Itu perlu berlatih dia. Ya. Sudah ngomong begini maksudnya. Kamu paham gak sih saya ngomong? Ya? Sudah berkali-kali dia bicara. Orang susah memahaminya. Apalagi bahasa tulisan. Ya. Nulis satu paragraf dihapus lagi. Nulis surat satu paragraf dihapus lagi. Jadi itu perlu keahlian. Karena itu ternyata salah satu keahlian di para pembangun peradaban itu. Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan juga demikian. Dari sejak awal usia 0 sampai 5. Itu calon nabi ini itu di kesehatannya Allah jaga, dilatih fisiknya segala macam. Hari ini sudah sangat banyak hal yang merusak kesehatan anak-anak kita, Pak. Makanan merusak, waktu istirahat mereka tidak benar. Sudah begitu mereka diberikan permainan yang membuat mereka tidak bergerak. Betul? Amerika itu mengeluarkan dana yang tidak kecil, Pak. Untuk memerangi obesitas pada anak-anak. Kegendutan anak-anak. Faktornya adalah karena mereka jarang bergerak. Mereka bisa duduk di depan monitornya berjam-jam. Bahkan ada yang mati gara-gara itu. Terus kita, gitu ya, tiba-tiba mengikuti aja itu konsep. Bapaknya dengan begitu bangganya, ini hadiah ulang tahunmu nak. Ini hadiahmu atas prestasi. Dikasih PlayStation. Saya bilang ayo tobatan nasuha yang pernah ngasih itu. Betul, istighfar yang banyak tobatan nasuha. Itu merusak anak gitu. Betul, Pak. Ini konsep dalam nubuah. Konsep bermain itu ada dalam Islam. Permainan apa yang diizinkan, yang dibolehkan. Bermain memang dunia anak-anak. Tapi ada aturan dalam Islam. Ya? Dan Rasulullah SAW dilatih itu fisiknya. Bayangkan itu bukit kayak begini, Pak. Bani satu ya bukit. Naik turun, bermain dengan ini. Kemudian udara bagus, kesehatan bagus. Kenapa kesehatan penting buat seorang Rasul? Penting. Sekarang begini, kalau umpamanya Rasul dirawat terus, lah kapan mau dakwahnya? Betul? Iya, tugasnya sebumi pula. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dirawat, dikit-dikit masuk rumah sakit. Kalau sekarang ya, terus kapan mau mengurus negeri ini? Perlu orang yang prima, orang yang kuat, sehat. Makanya Nabi sampai akhir sehatnya luar biasa. Sehat. Dan pola hidup Nabi adalah pola paling sehat yang ada di muka bumi. Karena bimbingannya langsung Quran. Itu sebagian pelajaran. Jadi 0 sampai 5 itu seperti itu. Ada satu poin yang saya lupa. Yaitu tentang nasab. Karena kalau bicara sirah pasti mulai dari nasab. Nasab itu pentingnya luar biasa. Kalau di sini ada teman-teman bernasab Arab, mereka bersyukur karena nasabnya jelas. Kayak saya ini gak tahu mentok kemana nasab saya. Kebetulan ini saya gak tahu. Ya kan, saya ini nyampe ken arok apa ken dedes, saya gak tahu saya. Saya gak ngerti. Kayak beliau jelas. Nah. Nasabnya kemana jelas arahnya. Itu harus dipertahankan. Sebegitu penting. Ya, sebegitu pentingnya nasab. Lihat, Rasulullah SAW Quraisy, bahkan pilihan dari Quraisy, karena keluarga Bani Hashim, Quraisy Bani Hashim, sebagai gambaran saja, 4 Khulafaur Rasyidin, radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq, itu Bani Taim, Quraisy tapi Bani Taim, Umar Bani Adi, Al-Adawi, kemudian Utsman Al-Umawi, nah Ali sama dengan Rasul, Bani Hashim, empat-empatnya Quraisy. Tapi pilihan yang terpilih dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dari seluruh Arab, Quraisy ada paling pilihan. Quraisy paling pilihan di seluruh masyarakat Arab. Dari sekian banyak suku Arab. Jadi artinya bahwa pilihan. Makanya ketika Abu Sufyan, ini disampaikan dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Dia berdagang ke negeri Syam. Di wilayah Al-Quds. Kemudian dia dipanggil, rombongan dagang Arab Quraisy ini dipanggil oleh Kaisar Romawi, Heraklius. Heraklius ingin tahu tentang banyak hal, terutama tentang kabar adanya orang yang ngaku jadi nabi adanya di Mekah. Karena Heraklius itu ahli kitab. Dan dia tahu bahwa akan datang nabi terakhir dengan ciri yang lengkap tercatat dalam Alkitabnya. Ketika ada berita bahwa ada yang ngaku jadi nabi di Mekah, dia ingin tahu. Nah, kebetulan ini ada rombongan Mekah dagang. Dipanggil. Abu Sufyan jadi juru bicara. Banyak pertanyaan Heraklius di antaranya. Apakah yang ngaku jadi nabi dari tempatmu itu dzu nasab? Apa nasabnya tinggi? Kata Abu Sufyan, ya. Kalau nasabnya itu orang tinggi sekali. Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim. Nasabnya sangat tinggi, paling tinggi di antara kami. Apa kalimat Heraklius? Mengapa saya tanyakan ini? Karena tidak ada nabi kecuali berasal dari nasab yang tinggi. Siapapun nabinya. Nasab penting, Pak. Nasab penting. Untuk itulah ketika bicara nasab, kita ini nasabnya siapa sampai kemana, itu akan mempermudah kita untuk menganalisa apa kelebihan kita. Ini PR, Pak. PR, nanti tolong ya kan, pulang. Ini terutama yang kayak saya yang nasabnya nggak jelas-jelas ini ya kan. Ya tolong dicarikan kemana kita, nasab kita ini dan apa kehebatannya. Nabi menyebut dua bahasa. Nasab dan hasab. Nasab pakai nun, pakai hasab. Kalau nasab itu rangkaian silsilah kita. Budi Azhari, bin, itu nasab namanya. Kalau hasab itu artinya adalah apa karya besar keluarga kita. Dua-duanya harus dicari itu, Pak. Karena kalau itu ketemu, kita bisa katakan pada kita dan anak turun kita, ada kehebatan ini dalam dirimu. Itu kalau dipupuk gampang banget jadinya, Pak. Jadi menganalisa kehebatan anak-anak itu gampang, Pak. Ya, gak usah pakai fingerprint, apa-apa gitu, ujian, apa tes otak. Kelamaan. Betul, Pak. Dengan konsep nasab sederhana. Ustaz Muhammad bin Utsman, beliau punya nasab, beliau punya kelebihan keluarga besarnya apa? Umpamanya ada nasab, ini keluarga kita ini ternyata nasab pemimpin. Ini pemimpin. Paman kita pemimpin. Khal, am, semua pakai. Ada jiwa kepemimpinan dalam dirimu. Wah, ini nasabnya nasab kedermawanan. Semua dikenal sebagai orang dermawan. Ada kedermawanan dalam dirimu. Ini apa? Dan itu konsep dalam Islam. Dan nasab adalah satu dari 5 hal asasi yang dijaga dalam Islam, bukan? Iya. Sangat dijaga. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi Ini berbicara tentang nasab. Dan saat itu memang ketika Mekah itu kan wilayah yang tidak ada aturan kerajaan. Dan tidak juga tunduk di bawah Persia dan Romawi. Jadi diatur berdasarkan keluarga besar. Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan gitu. Diatur berdasarkan. Dan mereka berbagi. Bani Fulan tugasnya apa. Pokoknya Bani Adi. Bani Adi tugasnya apa. Bani Hashim tugasnya apa. Dan seterusnya. Itu punya tugas. Nah, akhirnya kemudian memang terjadi persaingan-persaingan berat. Persaingan-persaingan ini ada yang bagus, ada yang sehat persaingannya. Tapi akhirnya kemudian merembet diantaranya adalah mengapa Abu Jahal itu sangat atau paling memusuhi Nabi SAW. Abu Jahal pernah menceritakan sendiri kalimat dengan kalimat dia. Mengapa dia sangat memusuhi Nabi Muhammad. Dia mengatakan, keluarga besar saya, kata Abu Jahal, Bani Makhzum. Dengan keluarga besar Muhammad, Bani Hashim. Itu dari sejak dulu terjadi persaingan. Kafarosai Rihan istilahnya. Seperti dua kuda yang sedang berlomba. Kadang ini menang gitu. Tapi begitu Muhammad berani ngaku jadi Nabi, nah kita ketinggalan jauh. Gitu. Jadi dia pikir bahwa mengaku jadi Nabi itu adalah rangkaian dari persaingan keluarga besar. Abu Jahal, Pak. Akhirnya tidak mau terima dia. Tidak mau terima itu. Tapi memang harus hati-hati. Berbicara nasab itu bukan berarti menghina nasab lain. Karena itu perbuatan jahiliyah. Ya, perbuatan jahiliyah. Tapi nasab dalam Islam itu sesuatu yang harus dijaga. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kembali pada tadi. Kalau 0 sampai 5, kemudian nanti 5 sampai 6. 5 sampai 6 itu. 5 sampai 6 itu Rasulullah SAW dipulangkan ke ibunya. Dan ada peristiwa besar di sana, peristiwa Syakkus Sadr namanya. Syakkus Sadr itu pembelahan dada, Pak. Dalam riwayat yang sirah yang sahih disebutkan bahwa pembelahan dada Nabi terjadi dua kali dalam hidupnya. Yang pertama itu di akhir bersama Halimatus Sa'diyah di usia kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang peristiwa kedua adalah menjelang Isra dan Mi'raj. Dua kali terjadi pembelahan dada Nabi. Apa fungsinya? Pembelahan dada itu apa fungsinya? Karena jelas kalimatnya. Begitu dikeluarkan sesuatu dari dada Nabi SAW. Dikatakan oleh malaikat, hadzus syaitani mink. Ini jatahnya setan dalam dirimu. Diambil, dicuci, pakai air zam-zam, tutup lagi. Anas bin Malik mengatakan, saya masih bisa melihat bekas jahitannya dalam malaikatnya. Malaikat jahit sebenarnya canggih, Pak, sebenarnya. Ya kan enggak perlu menyisakan bekas, tapi ini supaya kelihatan, supaya orang tahu ini bekas ini kan. Iya. Jadi mau kedokteran canggih dunia malaikat ya. Iya, Pak. Membedah. Gimana, Pak Dokter? Iya, Pak Dokter ya. Salah. Iya. Jadi disisakan supaya jadi tanda saja. Anas mengatakan saya masih bisa melihat bekas dada Nabi belah dada Nabi SAW. Dan lihat, Pak. Jadi anak usia 5 tahun. Jadi bersihkan dadanya, Pak. Jatah setan gak boleh ada dalam dirimu. Dari sejak usia awal. Makanya kalau kita anak kita usia 5 tahun, usia 0 sampai 5, 5 tahun, 6 tahun, usia pertumbuhan awal. Itu disukui goyangan erotis, disukui film-film porno, disukui ndak karuan, penampilan gak jelas. Yang ada usia itu adalah usia membersihkan jatah setan, bukan malah anti masuki setan ke dalamnya. Masalah kita ini kan gak pernah didatangi Jibril untuk dibelah dadanya, Pak, masalahnya. Itu masalahnya. Sehingga dia ada dalam diri kita itu ada. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu selalu ada dua bisikan. Lammatun minal malak wa lammatun minas syaitan. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Karena kalau sinyalnya masih ada di sini. Kalau itu sudah diambil kan gak ada sinyal sudah, Pak. Aman sudah. Masalahnya gak pernah dibelah dadanya kita kan sama malaikat. Pak dokter juga gak ngerti. Mau belah di sebelah mana diambil, Dok. Gak ngerti, Pak dokternya. Iya. Karena ilmunya gak pernah diturunkan sama Jibril dulu ke kita. Jadi kalau pun dibelah tidak tahu yang mana diambil. Alakulin bahwa makanya usia penjagaan sangat awal. Jangan dikotori. Jangan katakan bahwa masih kecil ini, Pak. Justru pembinaan itu dari situ usianya. Di usia itulah mengawalinya. Lihat, Pak. Sudah dibelah dadanya. Pembelahan dada yang kedua jelas targetnya. Karena mau naik ke langit. mau melakukan perjalanan yang tidak biasa. Hah? Mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia bumi masih belum layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jibril saja berhenti di langit 7. Tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, aku lihat Jibril seperti kain rusak. Di langit 7, Jibril yang gagah itu, yang 600 sayap, yang satu sayapnya menutup ufuk antara timur dan barat. Jadi gak perlu Allah mengirimkan banyak malaikat, Pak. Dicongkel dikit, tuing, gitu hilang. Ya kan? Gak rumit. Tetapi ini kan ada hukum sebab akibat. Tapi lihat, begitu Jibril sampai di tempat tertingginya, langit 7, kata Nabi, aku lihat Jibril seperti kain yang rusak. Lampar yang rusak. Jibril enggak bisa melanjutkan perjalanan sendiri Muhammad ke atas. Artinya bahwa memang ada konsep pembelahan dada itu, memang kita manusia bumi yang belum naik-naik ke sana. Nah disitulah, maka kalau kita baca di surat Al-Jumu'ah ayat 2, kita akan jumpai konsep pendidikan yang dahsyat. Walladhi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus orang rasul, rasul yang berasal dari masyarakat yang buta huruf, yang tugasnya adalah membacakan Al-Qur'an, satu, mensucikan jiwa mereka, dua, mengajarkan Alkitab, 3, mengajarkan Al-Hikmah, itu 4. Dulu mereka adalah umat yang sesat nyata. Artinya untuk menghilangkan umat yang sesat ini, masyarakat tanpa petunjuk ini, konsepnya urutannya begitu. Quran, tazkiyatun nafs, baru ilmu. Nah kita ini numpuk ilmu di awal, jiwanya belum bersih. Makanya ilmu tidak mengantar dia menuju kepada Allah SWT, yang ada tambah durhaka itu manusia. Ya, ini urutan yang dilewati. Quran dulu. Tilawah Quran itu. Quran itu kemudian pensucian jiwa baru ilmu. Itu urutannya. Ya, jadi kita ini sudah menjadi profesor, Quran masih belajar tajwid. Salah, Pak. Urutannya salah. Ini fatal. Makanya ilmunya tidak mengantarkan dia menuju mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir malah semakin jauh dari Allah, semakin angkuh dia dengan ilmunya. Semakin berani melawan ayat. Semakin berani melawan hadis Nabi SAW. Karena dia merasa dia ahli ilmu. Ya, dia peneliti hebat. Baik. Itu pembelahan dada itu mengakhiri fase Muhammad SAW ada di rumahnya Halimatu Sa'diyah. Baru dipindahkan ke ibunya. Karena peristiwa itu menakutkan, maka Halimah memulangkan ke ibunya. Pulangkan ke ibunya. Kemudian usia 5-6 tahun bersama ibunya. Jadi tidak lama. Bersama ibunya tidak lama. Lebih lama bersama Halimah saat dia. Ya? Bersama ibunya tidak lama malah. 6 tahun. 5-6. Nah itu artinya kurang lebih usianya hanya setahun lebih bersama ibunya. Dan menarik, Pak. Menarik. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, bukan? Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menjumpaimu yatim, kemudian Allah lindungi kamu. Yatim. Sehingga sudah tidak ada ayahnya. Abdullah sudah meninggal. Ibunya, begitu anak itu kembali, Muhammad kecil kembali ke ibunya. Ibunya ingin supaya Muhammad mengenali ayahnya. Dibawa ke makam bapaknya. Makam bapaknya ada di Madinah. Itu anda bayangkan, anak usia 6 tahun, diajak perjalanan 500 kilo, kurang lebih, hanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Ini pentingnya nasab, lagi-lagi. Ditunjukkan ini makam ayahmu, nak. Di sini. Bahkan sampailah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi Madinah itu bukan kota asing buat Nabi. Apalagi Nabi Muhammad itu punya nasab Madinah. Bani Najjar. Dari mana nasab Madinahnya? Dari siapa? Ada yang tahu? Nasab Madinahnya. Ya. Jadi nasab Madinah. Karena aslinya Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu lahir dan dibesarkan di Madinah. Mengapa? Karena ibunya orang Madinah. Ibunya Abdul Muttalib itu Madinah. Abdul Muttalib kan kakek Nabi. Nah, ibunya, jadi ada nasab dari jalur ibu, itu Madinah. Dan ternyata Mekah Madinah itu nanti wilayah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah tunjukkan sejak awal wilayah kebesarannya, Pak. Sudah tunjukkan wilayah kebesarannya. Dari awal usianya. Jadi usia 6 dan ibunya meninggal. Bahkan enggak sampai Mekah, kan? Tidak sampai Mekah. Di tempat namanya Abwa meninggal di sana. Berpindahlah pengasuhan ke kakeknya. Hanya sampai 8 tahun. 6 sampai 8. Kurang lebih 2 tahun lebih. Diasuh bersama kakeknya. Nah, ini fase baru. Bersama kakek. Anak usia 6 tahun lengkap jadi yatim piatu. Perih hidup. Pedih hidup. Maka ini juga pelajaran. Yang perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang dalam hidupnya ada hal-hal yang sangat tidak ideal dalam hidupnya. Di awal hidupnya. Saya kasih contoh yatim. Kan tentu masih lebih baik kalau bapak ibunya ada, kan. Seorang anak hidup nyaman ada bapak ibunya. Nabi Muhammad tidak. Yatim. Lahir sudah yatim. 6 tahun genep lengkap yatim piatu. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kemiskinan. Di awal hidupnya itu miskin. Miskin. Sampai nikah aja gak berani gara-gara miskin, ya kan. Gak berani. Ya. Jadi saya sebenarnya sedih juga kalau dengarkan orang cuma pengen kaya kemudian istishadnya dengan Nabi. Nabi kita itu kaya. Baca sirah yang benar. Baca sirah tolong yang benar. Kalau Anda mau kaya, kaya saja. Gak ada masalah, itu gak dilarang dalam Islam. Tapi tolong jangan dipelintir secara Nabi SAW. Silakan dibaca itu. Bahwa Nabi SAW di Madinah nanti memiliki beberapa harta itu jatah beliau. Ya. Ya. Tapi kemudian dalam kehidupannya kan kita tahu. Dalam kehidupan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sekedar bertanya makan pagi kadang enggak ada. Makan pagi, naik sarapan, enggak ada. Jadi jangan membaca sirah hanya karena syahwat kita, Pak. Baca yang utuh. Nah, Rasulullah SAW ini diasuh oleh kakeknya. Ini fase pengasuhan kakek. Ini fase yang pas. Karena anak yang sedang perih seperti itu. Kehidupan seperti itu diasuh oleh kakek. Nah, kalau kakek itu kan kecintaan pada cucunya enggak diragukan, ya, Pak. Kalau kakek nenek itu kecintaannya lebih dari kecintaan orang tua pada anaknya, gitu ya. Betul ya, kakek-kakek dan nenek ya. Ya, karena saya belum jadi kakek masalahnya nih. Jadi belum tahu. Cuma katanya begitu katanya. Nah, jadi ketika beliau diasuh oleh kakeknya, itu pas. Tapi lihat, Pak. Bukan sembarang kakek. Kalau mau belajar tentang bagaimana menjadi kakek dan nenek, belajarlah sama Abdul Muthalib dan sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nanti kan juga jadi kakek. Gitu ya? Karena jadi kakek nenek itu ada ilmunya. Dan sayangnya kita enggak pernah ada sekolah menjadi kakek. Jadi akhirnya jadi kakek ya sejalan-jalannya aja. Asal punya cucu namanya kakek. Asal punya anak namanya bapak ibu. Sekolahnya enggak pernah ada memang. Maka belajarlah itu. Karena begini, Pak. Karena kasih sayang yang luar biasa itu, seorang kakek bisa menjerumuskan cucunya. Bisa menghancurkan masa depannya. Kakek itu kan gak bisa ditangisi oleh cucunya. Kakek nenek itu kalau cucu nangis, aduh kiamat itu, dunia sudah. Padahal bisa jadi yang ditangisi oleh cucunya, yang diminta oleh cucunya, adalah sesuatu yang memang dilarang, tidak manfaat. Bahkan merusak dia dan masa depan dia, kesehatan dia dan seterusnya. Asal ditangisi, kakeknya bilang, udah kasih, aduh gak setiap hari ini. Gak bisa, Pak. Dan kakek susah nolak, ya kan? Susah nolak. Makanya belajarlah sama Abdul Muthalib bagaimana mengasuh seorang Muhammad cucunya SAW dan bagaimana seorang Nabi Muhammad menjadi kakek nanti. Itu menjadi penting. Contohnya, Pak, lihat kalimat menarik dari seorang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya tempat duduk di samping Ka'bah. Tempat khusus. Ini tempat tidak boleh diduduki oleh siapapun. Bahkan tidak oleh anak-anaknya Abdul Muthalib. Spesial tempat duduk di samping Ka'bah. Cuma dia yang punya. Kan dia pembesar Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy. Ketika Muhammad kecil, sang cucu ini naik ke kursi itu, sama paman-pamannya mau diturunkan. Kata Ibn Abdul Muthalib, Amma ibni hadaf da'ahu. Adapun anakku yang satu ini biarkan. Kenapa biarkan? Innalahu sya'nan azimah. suatu hari kelak ia menjadi orang besar. Lihat? Lihat kalimat itu? Jadi kalau jadi kakek nenek itu kalimatnya yang positif gitu.